dalam sholat id pada takbir pertama, apakah termasuk hitungan dari jumlah hitungan takbir? Dan apakah mengangkat tangan setiap takbir? Nah, takbir pertama itu takbiratul ihram, tidak termasuk. Jadi takbir tambahan 7 pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua, itu selain dari takbiratul ihram. Jadi seluruhnya 8. Seluruhnya 8. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian 7 takbir itu takbir-takbir tambahan. Dan dianjurkan mengangkat tangan. Ini sudah kita bahas.